الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن من نعمة الله جل وعلا علينا أن جمعنا في بيت من بيوت الله لذكر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه في هذه المجالس التي فيها تغفر الذنوب وتصحح الأخلاق ويصحح السير إلى الله علام الغيوب. Setelah beliau membuka muhadharah ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau mengatakan bahwa termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menyebut dan mengingat firman-Nya, demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di rumah-rumah, yaitu di masjid-masjid di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan untuk diagungkan dan dimuliakan dan disebut di dalamnya nama Allah tabaraka wa ta'ala. Di majlis yang mulia ini, yang dihapuskan dosa-dosa para hamba, dan di majlis yang seperti ini yang akan membenarkan dan membetulkan perjalanan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك سنتكلم عن أول خلق من سلسلة الأخلاق الإسلامية. Maka pada malam yang penuh berkah ini dan di masjid yang memiliki keberkahan ini, kita akan membahas tentang akhlak yang pertama dari pembahasan serial yang menerangkan tentang akhlak-akhlak di dalam Islam. Wa unwanu hadha al-khuluq, dan judul daripada akhlak pada malam hari ini, menjaga perasaan, adalah mura'atul masya'ir. Ganti mura'atul masya'ir ayyuhal ikhwatul kiram. Para ikhwas sekalian, menjaga perasaan, خلق عظيم merupakan akhlak yang sangat agung. نحتاج إليه جميعا, yang mana kita seluruhnya membutuhkan untuk memiliki akhlak tersebut. وسيكون الكلام عن هذا الخلق, dan pembahasan tentang akhlak ini, إجابة عن أسئلة إن شاء الله, adalah menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan إن شاء الله. السؤال الأول, pertanyaan yang pertama, لماذا سنتكلم عن هذا الخلق؟ Mengapa kita membahas dan membicarakan tentang akhlak ini؟ وما أهميته؟ Dan apa kepentingannya؟ وهل هناك خطر في تركه؟ Dan apakah ada bahaya ketika seorang meninggalkannya؟ الكلام عن هذا الخلق أيها الإخوة. Maka membahas tentang akhlak ini para ikhwah sekalian, لأنه خلق عظيم, karena ini merupakan akhlak yang agung. Yanalu bihi al-'abd al-ujur al-'azimah, di mana seorang hamba ketika dia memiliki akhlak ini, maka dia akan meraih pahala yang besar. Wal manazila ar-rafi'ah fi ad-dunya wal akhirah, dan dia akan meraih kedudukan yang tinggi di dunia demikian pula di akhirat. Fa 'indallahi lahu ajrun 'azim, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan meraih pahala yang besar. وفي قلوب الخلق له احترام وحب وتعظيم, dan demikian pula di dalam hati-hati para makhluk, mereka akan memuliakannya dan mengagungkannya. في الجنة يكون من أقرب الناس مجلسا من نبينا صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki akhlak seperti ini, dia menjadi seorang yang paling dekat majelisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. الخلق نتكلم عن هذا الخلق العظيم. Maka kita membahas tentang akhlak yang agung ini. لأنه خلق قد غفل عنه كثير من المسلمين. Hal ini disebabkan karena akhlak yang seperti ini telah lalai banyak dari kaum muslimin untuk berhias dengannya. واضطرب فيه كثير من المسلمين بين جفاف وكتم ومبالغة وغلو. Dan banyak terjadi keguncangan di antara atau di tengah-tengah kaum muslimin, di antara mereka yang bersikap berlebihan dan di antara mereka yang bersikap menelantarkannya. هذا الخلق العظيم أخطأ كثير من الناس في فهمه وتطبيقه. Akhlak yang agung ini banyak sekali dari kalangan manusia mereka keliru di dalam memahaminya dan di dalam mengaplikasikannya. واشتبه عليهم هذا الخلق المبارك بما ليس منه. Dan tersamarkan oleh sebagian mereka antara akhlak yang penuh berkah ini dengan sesuatu yang bukan bagian dari akhlak ini. Natakallamu an mura'atil masya'iri. Kita membahas tentang menjaga perasaan. Lianna ihmalahu sababun kabirun likathirin minal mafasidid diniyati wal da'awiyyati wal usariyyati wal ijtima'iyyah. Disebabkan karena menelantarkan akhlak yang seperti ini, itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan baik di dalam diri-diri kaum muslimin, demikian pula di rumah tangga mereka dan di tengah-tengah masyarakatnya. فكم كان جرح المشاعر سببا في انقطاع العلاقات وتوقف الزيارات. Maka berapa banyak kejadian ketika seorang melukai perasaan orang lain yang menyebabkan terputusnya hubungan dan tidak lagi terjadi saling berziarah, saling mengunjungi di antara mereka. وكم كان جرح المشاعر سببا في انتشار العداوات والفراق بين الأزواج والزوجات. Demikian pula berapa banyak kejadian ketika terjadi jarhul masyair, melukai perasaan orang lain, hal ini menjadi sebab menyebarnya permusuhan dan bercerainya antara suami istri. Wa kam kana jarhul masyair sababan fi dhaya'il abna'i wal banati wa indifa'ihim wa wuqu'ihim fi kathirin minal munkarat. Dan berapa banyak pula ketika terjadi jarhul masyair, melukai perasaan orang lain, akhirnya menjadi sebab terlantarnya putra-putra, demikian pula putri-putri yang ada di tengah-tengah keluarga dan menyebabkan mereka terjatuh di dalam kemungkaran-kemungkaran. Kam min imra'atin dha'ifatin qad tarakat az-ziyarat wal-liqa'at wal-munasabat wa hudhuril khair bi sabab jarhil masyair. Berapa banyak dari seorang wanita yang lemah akhirnya dia meninggalkan untuk mengunjungi yang lain, berziarah dan menghadiri pertemuan-pertemuan dan acara-acara dan menghadiri sekian banyak kebaikan disebabkan karena melukai perasaan orang lain. Kam min tiflin saghirin lam yansa tilka al-istihza'at was-sukhriyah qabla sanawat. Berapa banyak dari anak kecil disebabkan karena melukai perasaan, hal itu menjadi sesuatu yang membekas dan tidak terlupakan padahal itu terjadi di tahun yang sebelumnya. Wal aksu kadzalik. Dan demikian pula sebaliknya. Kam min saghirin sara taliban lil ilmi wa da'iyatan ila Allah. Berapa banyak dari kalangan anak-anak kecil yang kemudian dia menjadi seorang penuntut ilmu dan menjadi seorang dai yang mengajak manusia kepada jalan Allah. Li mura'ati khatirihi wa tashji'ihi wa tahfizihi. Maka dia senantiasa menjaga perasaannya dan berupaya untuk memelihara akhlak ini. وقد ذكرنا لكم في درس سابق أن الإمام الذهبي عندما كان صغيرا قال له أحد العلماء خطك يشبه خط المحدثين يشبه خط المحدثين فكانت هذه الكلمة سببا مشجعا له في طلب العلم حتى ألف عشرات المجلدات. Pada pertemuan sebelumnya kami telah menyebutkan satu kisah dari Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullahu taala bahwa ketika dia di masa kecil dia memiliki tulisan lalu kemudian ada seorang yang memuji tulisannya. Dia mengatakan tulisanmu ini mirip seperti tulisannya para ulama al-muhaddithin. Akhirnya pujian itu menjadi sebab dia semakin semangat di dalam menuntut ilmu, dan kemudian dia banyak menulis karya-karya ilmiah. Kam min insanin kana ala taqsirin wa tafriyat. Kam min insanin kana ala tafriyatin wa taqsir. Berapa banyak dari kalangan manusia mereka terjatuh dalam kelalaian. Fawajada man yaltafitu ilaihi wa yahtammu bi sya'nihi. Lalu kemudian dia menemukan seorang yang memperhatikan kondisi dan keadaannya. Fasaluhu haluhu wa istaqama ala dinillahi azza wa jalla. Lalu kemudian menjadi baik kondisinya dan dia pun istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min shakhsin qad istaqama muddatan min az-zaman. Dan berapa banyak pula dari kalangan manusia mereka istiqamah di beberapa tahun. Walakinahu libti'adihi an ikhwanihi qad dha'afa wa fatar. Namun disebabkan karena dia menjauh dari saudara-saudaranya, dari para ikhwannya, akhirnya kekuatan agamanya pun melemah. Wanshaghala anhu ikhwanuhu. Dan para ikhwannya pun tidak memperhatikan saudaranya ini. Faja'ahu ittisalun wa su'alun min akhin min ikhwanihi. Lalu kemudian ada salah seorang yang menghubunginya dan menelponnya. Watafaqqada ba'dhuna ba'dhan fi hadzal bab. Lalu kemudian sebagian kita saling berupaya untuk saling mengisi dan mengingatkan dalam perkara ini. Fakana dhalika sababan liruju'ihi wa istiqamatihi wa thabatihi. Sehingga hal itu dapat menjadi sebab saudara kita yang tadinya menjauh, lalu kemudian dia kembali berkumpul bersama dengan saudara-saudaranya, dan dia pun kembali kepada istiqamah di atas agamanya. Innaha mura'atul khawatiri wal masyair. Maka ini adalah merupakan bentuk menjaga perasaan dan memperbaiki hati orang lain. Laha atharun adidah. Hal ini memiliki pengaruh-pengaruh. La yumkinuna ihsa'uha fi majlisin wahid. Yang tentu tidak memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan seluruhnya di satu majlis. Fanaktafi bihadha linantaqila ila as-su'al ats-tsani. Sehingga kita mencukupkan dengan hal ini dan kita berpindah kepada pertanyaan yang kedua. As-su'al ats-tsani ma hiya adillatuhu wa shawahiduhu fi an-nusus al-kitab wa as-sunnah. Pertanyaan yang kedua, apa dalil-dalil dan penguat-penguat tentang permasalahan ini di dalam kitab Allah dan di dalam as-sunnah? Dinun al-islami jaa bil-irsyad ila mahasin al-akhlaq wa as-syiyam. Sesungguhnya agama Islam ini datang untuk menyebarkan akhlak yang mulia dan akhlak yang baik. Wa amarna bil qawli al-hasan. Dan di mana syariat ini memerintahkan kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa mura'atil qulubi wal hifadhi 'alayha. Dan kita pun diperintahkan untuk memperbaiki atau menjaga perasaan-perasaan orang lain dan memeliharanya. Wal hathi 'alal rifqi wal rahmati wal ihsan. Dan anjuran untuk senantiasa berlemah lembut dan berbuat baik. Fi nususin katsiratin jiddan. Dan itu disebutkan di dalam banyak nas-nas. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Maka dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berlemah lembut kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Apabila engkau menjadi seorang yang kasar dan keras hati, niscaya mereka akan meninggalkanmu. Wa qulu lin-nasi husna. Demikian pula dalam firman-Nya, wa qulu lin-nasi husnan, dan ucapkanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Wa amma sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad ja'atil adillatul katsiratu fi dhalik. Maka telah datang dalil-dalil yang banyak yang menerangkan tentang hal itu. Amran wa irsyadan. Yang di dalamnya terdapat perintah dan bimbingan. Wa tatbiqan. Demikian pula aplikasi. Fa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin lainnya itu selamat dari tangannya dan juga selamat dari lisannya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Wal hadithani fis sahihain. Dan kedua hadis yang kita sebutkan disebutkan di dalam dua kitab sahih. Wa indal hakimi min hadith Ubadah wa sahahahu al-Wadi'i rahimahullah. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Hakim dari hadith Ubadah bin Shamit dan disahihkan oleh Syekhuna al-Wadi'i rahimahullah. النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو نبي صلى الله عليه وسلم برسبدا فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت عن شر. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau dia diam dari keburukan. أو ليسكت عن شر. Atau dia diam dari keburukan. Qulu khairan taghnamu. Hendaknya kalian mengucapkan kebaikan, niscaya kalian akan meraih hasil yang terbaik. Waskutu an syarrin taslamu. Dan diamlah kalian dari keburukan, niscaya kalian selamat. Wa nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yabi'al muslimu ala bai'i akhihi aw yakhthib ala khitbati akhihi. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk membeli apa yang telah dibeli oleh saudaranya atau menjual apa yang telah dijual oleh saudaranya. Demikian pula dalam hal melamar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim melamar apa yang telah dilamar oleh saudaranya. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu fi shalati uridu an utawwila fiha. Sesungguhnya aku ingin memanjangkan salatku. Asma'u buka'a as-sabi. Lalu kemudian aku mendengarkan tangisan seorang anak kecil. Fa atajawwazu fi salati. Maka aku pun mempercepat atau menyegerakan salatku. Limadha ya Rasulullah? Mengapa beliau melakukan itu? Karahiyata an ashaqqa 'ala ummihi. Karena aku khawatir jangan sampai hal itu memberatkan ibunya. Wa fi lafdhin akhar, dan disebutkan di dalam lafaz yang lain, mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ih. Dari apa yang aku ketahui dari perasaan yang berat yang dirasakan oleh ibunya dari tangisan anaknya tersebut. Wa rawal Imam Abu Dawud min hadith al-Miqdam, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadith al-Miqdam. Wa huwa fi sahih al-Musnad lil-Wadi'i aidan, dan itu juga disebutkan dalam Sahihul Musnad karya Syekh Muqbil Al-Wadi rahimahullah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ar-rajulu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitakan bahwa dia cinta kepada saudaranya tersebut. Hunaka mura'atun lil masya'ir. Maka di sana ada bentuk menjaga perasaan. Wa hunaka jarhun lil masya'ir. Dan di sana juga ada merupakan bentuk melukai perasaan. Wa hunaka syai'un akhar. Dan di sana ada hal yang lain. Wa huwa katmu wa kabtul masya'ir. Yaitu menyembunyikan perasaan. Ikhfa'ul masya'ir. Yaitu menyimpan dan menyembunyikan perasaan. Limadha yukhfi ba'dhuna ba'dhan masya'irahu al-jayyidah الحسنة تجاه إخوانه تجاه من يحب من زوجة. Sebagian kita itu menyimpan dan menyembunyikan perasaan yang baik kepada saudaranya, perasaan yang hasanah. أشهد الله أني أحبكم في الله. Aku mempersaksikan di hadapan Allah bahwa aku cinta kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. وأنني أسعد بلقائكم. Dan sesungguhnya aku berbahagia dengan bertemu dengan kalian. فكثير من الناس يغفل عن هذا الخلق الكريم. Maka banyak dari kalangan manusia mereka lalai dari akhlak yang mulia ini. فلا يضرك يا أخي المسلم أن تظهر مشاعرك الجيدة الحسنة لإخوانك ومن تحب. Maka tidaklah memudaratkan diri, wahai saudaraku muslim, ketika engkau menampakkan perasaan baikmu kepada saudaramu yang lain. Al-adillatu fi hadha kathiratun ayyuhal ikhwah. Dalil-dalil tentang hal ini banyak sekali para ikhwah sekalian. Dzikruha jami'an yatulu jiddan. Dzikruha jami'an yatul. Menyebutkan seluruh dalil-dalil tersebut itu panjang sekali. Wa syarhuha yatulu jiddan. Dan mensyarahnya atau menerangkannya itu akan memakan waktu yang panjang. Falnantaqil ila as-su'al ats-tsalits. Sehingga kita berpindah kepada pertanyaan yang ketiga. Ka'annakum taqulun. Seakan-akan kalian mengatakan, arafna ahammiyata mura'atil masya'ir. Kami telah mengetahui urgennya dan pentingnya menjaga perasaan. Wa sami'na ba'dhal adillati 'ala mura'atil masya'ir. Dan kami pun telah mendengarkan sebahagian dalil-dalil tentang pentingnya menjaga perasaan. Fa akhbirna ma hiya al wasa'il allati tu'inuna 'ala mura'atil masya'ir. Maka sampaikanlah dan beritakanlah kepada kami apa sarana-sarana yang dapat membantu kita untuk mewujudkan hal ini, yaitu menjaga perasaan orang lain. Al-wasailu kathiratun wa minha. Wasilah-wasilah atau sarana-sarana itu banyak, di antaranya al-wasilatul ula. Wasilah yang pertama, tadhakkuru wastihdharul ujuril 'azimati allati a'addaha Allahu li ashabil akhlaqil hasanati wal rifqi wal lutfi wa mura'atil masya'ir wal qulub. Senantiasa mengingat dan menghadirkan di dalam diri-diri kita tentang pahala yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka yang memiliki akhlak yang mulia dan lemah lembut, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka yang senantiasa memiliki akhlak yang menjaga perasaan orang lain. Wa hadha yatlubu minka niyatan hasanatan shadiqatan tata'abbadu Allah biha. Maka hal ini membutuhkan dari dirimu sendiri untuk memiliki niat yang jujur, yang dengannya engkau menjadikan itu sebagai satu amalan saleh dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Hatta tanqul hadha al-khuluq wa at-tab'a min 'adatin ila qurbatin wa ibadah. Sehingga engkau mampu untuk mengalihkan akhlak yang mulia yang terdapat pada dirimu ini menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Al-wasilatu tsaniyah. Sarana yang kedua, al-hadaru min su'ul khuluq. Berhati-hati dari akhlak yang buruk. Wal-ibtida'u an kulli sababin yaj'aluka sayyi'al khuluq. Dan menjauhkan diri dari setiap sebab yang menyebabkan engkau menjadi orang yang memiliki akhlak yang buruk. Limadha? Mengapa demikian? لأن ذلك يجعلك من شر الناس في الميزان الشرعي. لأن ذلك يجعلك من شر الناس في الميزان الشرعي. Sebab hal itu akan menyebabkan di dalam timbangan syariat menyebabkan engkau termasuk di antara manusia yang paling buruk. كما في الحديث إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, bahwa manusia yang paling buruk adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia yang lainnya karena mereka takut akan keburukannya. Al-wasilatu tsalitsah. Wasilah yang ketiga. Hiya qa'idatun nabawiyyatun 'azimah. Yaitu sebuah kaidah yang datang dari Nabi yang sangat agung. Wa mizanun syar'iyyun mundhabit. Dan merupakan timbangan yang ditetapkan di dalam syar'i yang tepat. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي سبب النبي صلى الله عليه وسلم. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. Dan dia menyikapi manusia dengan hal-hal yang dia senang untuk disikapi dengan cara tersebut. حديث طويل في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. Hadith ini panjang yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadith Abdullah bin Amr. Wa khulasatuhu an taqisa nafsaka aw an taqisa an-nasa bi nafsika. Yaitu cara menerapkan atau mengaplikasikan apa yang disebutkan ini, engkau menimbang manusia untuk kamu cerminkan atau kamu kembalikan kepada dirimu sendiri. Fala ta'ti wa la taf'al ma'ahum illa ma tuhibbu an yu'ta wa yuf'al ma'aka. Maka jangan engkau memperlakukan manusia kecuali dengan cara yang engkau senang orang lain memperlakukan kamu seperti itu. In kunta ustadzan fadh' abna' an-nas makana ibnika. In kunta ustadzan aw mu'alliman fadh' abna' an-nas makana ibnika. Maksud abna' an-nas fadh' abna' an-nas Apabila engkau seorang ustaz, maka hendaknya engkau menjadikan anak-anak orang lain yang engkau didik itu seperti anakmu sendiri. In kunti muallimatan fadai banatin nas makan banatiki. Maka apabila engkau wahai seorang wanita, seorang pengajar, maka hendaknya engkau mendudukkan putri-putri orang lain yang engkau ajari mereka sebagaimana engkau mendudukkan mereka seperti putrimu sendiri. Wa hakadha fi at-ta'amul al-usri. Maka demikian pula dalam pergaulan keluarga. Indaki abna'un wa indaki banatun. Ketika engkau memiliki putra-putra dan putri. Zawwajti ibnaki bi bintin. Engkau menikahkan putramu dengan seorang wanita. Wa zawwajti bintaki li rajulin. Dan engkau menikahkan putrimu dengan seorang lelaki. Kaifa tata'amalina ma'a zawjati ibnika? Maka bagaimana cara engkau wahai seorang wanita menyikapi suami daripada putrimu itu? Kama tuhibbina an yata'amala ulaiki ma'a bintiki? Maka sebagaimana engkau senang orang-orang tersebut mereka menyikapi putrimu tersebut di dalam bermuamalah. Ma ajmalahu min mizan. Alangkah indahnya timbangan syariat ini. Wa ma a'dalahu min mizanin wa miqyas. Dan demikian adilnya timbangan yang disebutkan di dalam syariat ini. Law tabaqnahu fi hayatina la arahna wastarahna. Kalau seandainya kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan beristirahat dan kita akan merasa damai. Al wasilatu ar-rabi'ah. Wasilah yang keempat. المجاهدة على تحقيق هذا الخلق العظيم وعدم الوقوع في ضده. Berupaya keras untuk mewujudkan akhlak yang mulia ini dan tidak terjatuh ke dalam apa yang menjadi lawannya. كما جاء في بعض الأحاديث التي يحسنها بعض أهل العلم. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. Sesungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan belajar dan kesabaran atau kelembutan itu bisa diraih dengan senantiasa berusaha. Al-wasilatul khamisah. Kemudian sarana yang kelima. Ba'da an tajtahid wa tuhawil an la taqa'a fi jarhi masya'ir al-akharin qad taqa' wa tukhti'. Setelah engkau bersungguh-sungguh untuk melakukan akhlak ini, memiliki akhlak ini yaitu tidak melukai perasaan orang lain, namun engkau sebagai manusia kadang-kadang terjatuh dalam perkara itu. Mal wajib, maka apa yang menjadi kewajiban kita? Al mubadaratu ila al i'tidhari 'inda wuqu'i jarhi al masya'ir. Maka hendaknya seorang bersegera untuk meminta maaf, meminta uzur ketika dia terjatuh ke dalam perkara melukai perasaan orang lain. Sawa'an waqa'a minka haqiqatan aw fuhima dhalika minka. Sama saja dalam hal ini, apakah memang benar engkau terjatuh ke dalam perkara itu atau difahami bahwa engkau melukai perasaan orang lain itu? Jarhul masya'ir naw'un min al-adhiyah. Melukai perasaan orang lain itu adalah merupakan bentuk menyakiti hati orang. Wal adhiyatu dhanbun min adh-dhunub. Dan menyakiti orang lain itu merupakan bagian dari perbuatan dosa. Wa hal nahnu ma'sumuna min adh-dhunub? Apakah kita sebagai manusia selamat dari dosa? Jawab la. Jawabannya tentu tidak. Qad yaqa'u minni wa yahsul minni an ukhti'a 'ala ahad. Terkadang aku terjatuh ke dalam kesalahan tersebut. Wa yahsul min jami'ina ma'a jami'ina. Dan hal itu bisa terjadi pada kita seluruhnya. Lakinn ar-rajul al-muwaffaq. Akan tetapi seorang yang diberi taufik. Alladhi idza akhta'a fi haqqi syakhsin. Adalah seorang yang ketika dia keliru di dalam menyikapi seseorang. Aw takallama bikalamin fahima al-akharu minhu annahu yaqsuduhu. Atau dia berbicara dengan sebuah penyampaian atau pembicaraan yang difahami bahwa maksud dia adalah melukai perasaan orang tersebut. Dhahaba ilayhi wa i'tadhara ilayhi. Maka dia mendatanginya lalu dia meminta uzur dan meminta maaf kepadanya. Wa tayyaba khatirah. Dan dia berusaha untuk memperbaiki hatinya. Wallahi laysa dhillan wala hawanan wala dha'fan. Demi Allah, hal itu dia lakukan bukanlah disebabkan karena dia adalah seorang yang hina dan dia adalah seorang yang lemah. ولكنه انتصار على النفس والهوى ولكنه انتصار على النفس والهوى. أكن تتابي إذا كان إذا ذهبت إليه واعتذرت إليه ولكنه انتصار على النفس والهوى والهوى. Akan tetapi apa yang dia lakukan ketika dia mendatangi saudaranya tersebut dan meminta maaf kepadanya, itu adalah merupakan bentuk pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu dan untuk mengalahkan jiwa dirinya sendiri. Wahazimatun lisyaitan. Dan itu adalah merupakan bentuk kekalahan terhadap syaitan. Alladhi yanfukhu wa yuhibbu at-tahrish. Di mana syaitan itu senantiasa meniupkan perkara ini dan senang untuk mengadu domba orang lain. Akhil Karim, saudaraku yang mulia. Ukhtil Karimah, dan saudariku yang mulia. Qad tajrahu shakhsan bilafdhin. Terkadang engkau melukai seseorang dengan sebuah lafaz. Aw taktubu risalatan fi majmu'atin aw fi WhatsApp khas aw 'am. Atau engkau menulis satu risalah di satu grup atau di medsos yang melukai perasaan orang. Fala yahsul laka al-liqa'u biman jarahtahu illa fi dhalika al-yawm al-'azim. Maka hal itu dapat menyebabkan tidak terjadinya pertemuan antara engkau dengan dia kecuali pada hari yang besar ini, yaumul qiyamah tafsina. Yaitu pada hari kiamat. Fa in kunta musian a'anaka Allah. Apabila engkau termasuk orang yang berbuat keburukan, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepadamu. Kana ba'du as-salaf idza sabbahu ahadun qala laula dzalika al-yawm la sami'ta minni. Laula dzalika al-yawm la sami'ta minni ar-radd. Nah. Ada sebagian para ulama as-salaf. Laula dzalika al-yawm kana ba'du as-salaf idza sabbahu ahad yaqulu lahu laula dzalika al-yawm la sami'ta minni ar-radd. Ada sebagian para ulama as-salaf apabila ada orang lain yang mencercanya dan mencelanya, maka dia mengatakan, kalaulah bukan karena adanya hari kiamat nanti yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi pencetus hukum, maka engkau akan mendengarkan bantahan dariku terhadapmu. Min al-wasaili aidan al-wasilatu sadisah. Di antara sarana yang mewujudkan hal ini, yaitu sarana yang keenam, fahmu tabai' wa akhlaq wa adat wa thaqafat al-akhirin. Berusaha untuk memahami tabiat, demikian pula akhlak orang lain. Idza 'amalta unasan yanbaghi an ta'rifa tiba'ahum. Apabila engkau bermuamalah dan bergaul dengan manusia, maka sepantasnya bagimu untuk mengetahui apa yang menjadi tabiat dan watak mereka. وهذه القضية والمسألة تحتاج إلى انتباه وتيقظ وفهم. Dan permasalahan ini itu membutuhkan kesadaran seorang dan pemahaman yang baik. فمن وفقه الله لفهم من يعامله ثم تعامل معه بما يناسبه فقد وفق لخير عظيم. Maka barang siapa yang bermuamalah dengan seorang dalam keadaan dia mengetahui tabiatnya, lalu kemudian dia bergaul dengannya dengan sesuai, dengan hal-hal yang sesuai dengan tabiatnya, maka dia akan diberi taufik untuk meraih kebaikan yang besar. Al-wasilatus sabi'ah. Kemudian sarana yang ketujuh. Si'imban. Adanya keseimbangan. At-tawazun. Yaitu senantiasa melihat keseimbangan. Wattakhallusu minal mafahim alkhati'ati fi bab mura'ati almasya'ir. Dan berusaha untuk menjauh dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini. Wattamyizu baina ma yadkhulu fi mura'ati almasya'ir wa baina ma yadkhulu fil mujamalati wal mudahanati wadh-dha'fi wal hawani wa tarkil wajib. Dan berupaya untuk membedakan, memisahkan antara menjaga perasaan dengan bentuk mujamalah, mudahanah, atau yang biasa kita sebut basa-basi, atau yang sifatnya menjilat, maka hendaknya seorang berupaya untuk memisahkan dan membedakan antara kedua permasalahan ini. Wal faslu baina al-ahwal allati yushra'u fiha mura'atu al-masha'ir wa baina al-ahwal allati yajibu fiha al-qiyam bil bayan wat-tawdih والمصارحة بالأسلوب النافع المناسب. Dan berupaya untuk memisahkan, membedakan antara kondisi-kondisi di mana seorang dianjurkan untuk menjaga perasaan orang lain dengan kondisi yang mana seorang memiliki kewajiban untuk menerangkan, menjelaskan dan bersikap transparan, tentu dengan metode yang bermanfaat yang sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada. وهذا الأمر الخلط فيه كثير. Dan permasalahan ini banyak sekali dari kalangan manusia yang mereka mencampur adukkan antara kedua perkara itu. وسيأتي بيان وتفصيل بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الباب في مسألة قادمة إن شاء الله. Dan akan datang nanti penjelasannya dan rinciannya terhadap sebagian pemahaman-pemahaman yang keliru dalam permasalahan ini pada pembahasan yang berikutnya insya Allah. السؤال الرابع. Pertanyaan yang keempat. هل مراعاة المشاعر خلق مطلوب في كل حال أم في أحوال دون أحوال ومع فئة دون فئة؟ Apakah menjaga perasaan merupakan hal yang dituntut untuk dimiliki oleh seorang pada setiap keadaan atau hanya dituntut pada kondisi-kondisi tertentu tidak pada kondisi-kondisi yang lain? Atau apakah menjaga perasaan ini sifatnya khusus untuk kelompok tertentu tidak pada kelompok yang lain? Mura'atul masyair qurbatun 'azimatun wa khuluqun 'azim. Maka menjaga perasaan adalah merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah yang agung dan merupakan akhlak yang mulia. Yubdhalu likulli mustahiqqin minal muslimin. Yubdhalu likulli mustahiqqin minal muslimin. Di mana seorang yubdhalu likulli mustahiqqin, yang sepantasnya diwujudkan hal ini kepada setiap orang yang berhak untuk mendapatkannya. Wal aslu huwa ar-rifqu wal lutfu wa mura'atu al-masha'ir ma amkan wa wajada al-mar'u sabilan ila dhalik. Asal hukum di dalam pergaulan adalah berlemah lembut, bersikap lembut dan menjaga perasaan orang lain terhadap hal-hal yang dapat melukai perasaan mereka. Lakin hunaka ahwalun yajibu fiha sulukul uslub al-anfa' walau kana fihi naw'un min asy-syiddati fi ba'd al-ahwal. Akan tetapi terkadang di sana ada kondisi-kondisi yang mana seorang wajib untuk menempuh metode yang lebih bermanfaat walaupun di sana mengandung sesuatu yang bersifat keras, ya, demi untuk menjaga sebuah kemaslahatan. Kama yaf'alu at-tabibu ma'al marid. Sebagaimana seorang dokter memperlakukan orang yang dalam keadaan sakit. Sayati tafsilu dhalika insyaallah. Dan akan datang rincian tentang hal itu insyaallah. Lakinnal muhimma alladhi nuridu an naqulahu huna. Akan tetapi yang terpenting yang ingin kami sampaikan di sini, la takun latifal masyairi ma'a man tuhib wa haitha tuhib wa ma'a man takhaf wa tahab. Bahwa jangan engkau menjadi seorang yang latif lil masyair. Jangan menjadi seorang yang selalu menjaga perasaan kepada siapapun, baik kepada orang yang kamu senangi, orang yang kamu inginkan, atau kepada orang yang kamu takut kepadanya, atau kepada seorang yang kamu harus bersikap keras kepada orang lain. Wa anifan 'indal akharin. Lalu kemudian engkau bersikap keras terhadap yang lainnya. بعض الناس مع أساتذته يقطر عسلا. يقطر عسلا. Ada sebagian manusia apabila dia bergaul bersama dengan para asatidah maka dia senantiasa menampakkan kebaikan-kebaikannya. ومع أصدقائه ضحك وبشر ومزاح ولطف. Dan ketika dia bergaul bersama dengan teman-temannya dia senantiasa menampakkan sesuatu dari berseri-seri senyuman, ya, dan satu hal yang membahagiakan. Wabdulun wa ataun wa ikram. Wabdulun wa ataun wa ikram li zumalaihi wa asdiqaihi. Bersama dengan teman-temannya dia senantiasa memberi pelayanan, ya, bahkan dengan uang atau harta yang dia keluarkan kepada teman-temannya tersebut. Lakinnahu ma'a walidayhi aw abna'ihi aw zawjatihi aw aqaribihi laysa kadhalik. Akan tetapi ketika dia bersama dengan kedua orang tuanya atau bersama dengan istrinya atau bersama dengan anak-anaknya dan kerabatnya, dia tidak memiliki akhlak tersebut. قد يكون في بيته وزوجته بجانبه ويتكلم مع صديقه بالهاتف. Boleh jadi seseorang dia berada di rumahnya, di sampingnya ada istrinya, lalu kemudian dia berbicara dan ngobrol dengan temannya. تسمعه يتكلم ويضحك ويمزح. Engkau mendengarkan dia berbicara dengan temannya, dia mizah, dia bersenda gurau, dia tertawa. بتفاصيل كثيرة. Dan membahas tentang banyak sekali hal-hal yang rinci. فإذا انتهى وسألته شيئا. Dan apabila dia telah selesai dari berdialog atau berbicara dengan saudaranya, dengan temannya tersebut, ta'akkarat akhlaquhu wa dhaqa sadruhu, maka akhlaknya pun seketika berubah dan hatinya menjadi sempit. Idza ja'at ilayhi ummuhu aw bintuhu aw zawjatuhu tukallimuhu yatakallam min anfihi, apabila putranya datang kepadanya atau putrinya datang kepadanya atau istrinya ingin berbicara dengannya, maka dia pun berbicara lewat hidungnya. Hunaka unasun fi buyutihim samitun. Iya, jadi yang dimaksud oleh beliau dia berbicara dari hidungnya, maksudnya dia berbicara kayak enggak peduli ya, dengan penuh kemarahan dan penuh emosi gitu. إذا جاءته زوجته أو أمه أو ابنته لا يجدون ارتياحا منه للكلام معهم. Apabila istrinya datang ingin berbicara dengannya atau putranya atau murid atau putrinya, maka mereka tidak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka senang ketika berdialog dengan ayahnya tersebut. جنته لأصدقائه وناره وغضبه لأهل بيته. Maka surganya untuk teman-temannya, sementara nerakanya itu untuk keluarganya. ولهذا يوجد من النساء من تتمنى أن يعاملها زوجها بربع ما يعامل به صديقه. Oleh karena itu ada sebagian istri mereka sangat berharap agar suami mereka itu menyikapi mereka seperempat dari apa yang telah mereka berikan kepada teman-temannya ketika mereka melakukan pergaulan dengan teman-temannya tersebut. Mereka hanya mengharapkan seperempatnya saja. هناك أمهات تعودن على أبنائهن صامتين. Di sana ada هناك بعض الأمهات تعودت على ابنها صامت لا يتكلم. على من؟ ابنها تعودت عليه في البيت صامت لا يتكلم. Di sana ada sebagian para ummahat itu terbiasa menghadapi anak-anaknya di mana anak-anaknya ini diam, tidak berbicara. لا يحادثهم لا يضاحكهم لا يعطيهم من وقته. Di mana dia tidak pernah bersenda gurau dengan anak-anak mereka, tidak tertawa dengan mereka, tidak memberikan apa yang seharusnya mereka mendapati hal itu. لو اطلعت على ابنها وهي تراه مع أصدقائه لاستغربت استغرابا وتعجبت تعجبا شديدا. Kalau seandainya anaknya tersebut melihat orang tuanya dalam keadaan orang tuanya ini bersama dengan teman-temannya, maka dia akan terheran-heran melihat apa yang ada pada orang tuanya tersebut. أين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. Di mana kita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik dari kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. السؤال الخامس. Pertanyaan yang kelima. ما هي المفاهيم والتصورات الخاطئة في فهم وتطبيق مراعاة المشاعر؟ Apa pemahaman-pemahaman dan pandangan-pandangan yang keliru di dalam memahami dan mengaplikasikan mura'atul masyair atau menjaga perasaan orang lain. هناك امور يفهمها بعض الناس فهما خاطئا في هذا الخلق. Di sana ada beberapa perkara yang mana sebagian manusia memahami keliru tentang akhlak ini. نذكر بعضا منها. Maka kita akan sebutkan sebagiannya. الاول yang pertama عدم التمييز بين الوقاحة وبين الوضوح والصراحة. tidak bisa membedakan antara al-waqahah, ucapan yang jorok, ucapan yang kotor, dengan ucapan yang tujuannya adalah untuk memperjelas dan mengucapkannya dengan transparan. فبعض الناس يعامل الآخرين بالفظاظة والغلظة والوقاحة بحجة أن هذا من الصراحة. Ada sebahagian manusia, mereka menyikapi orang lain dan bergaul dengan orang lain dengan cara yang keras, ya, dengan ucapan-ucapan yang kasar, dengan alasan bahwa kita harus transparan dalam menyampaikannya. ويرمي الكلام الجارح للمشاعر وللخواطر بحجة أن هذا طبعه وخلقه. Lalu kemudian dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang melukai perasaan orang lain, yang mengotori hati orang lain, dengan alasan bahwa ini sudah menjadi tabiat dia dan watak dia. وبحجة أنه لا يحب أن يخبئ شيئا في صدره. Dan dia juga beralasan bahwa dia tidak senang untuk menyimpan sesuatu apapun di dalam hatinya. والواجب على هذا أن يعلم. Maka yang pertama, yang wajib bagi seorang untuk mengetahui, أنه ليس كل شيء يحتاج ويصلح أن تتكلم به وتصرح به. Bahwa tidak segala hal, tidak segala sesuatu itu butuh untuk kamu sampaikan dan kamu sebutkan dengan jelas. ولهذا كان التغاضي من أعظم الأخلاق. Oleh karena itu, menyembunyikan sesuatu itu termasuk di antara akhlak yang agung. كان التغافل دليل العقل. Bahwa berpura-pura tidak mengetahui sesuatu padahal dia mengetahuinya, itu adalah merupakan tanda bahwa dia memiliki akal yang baik. ويجب أن يعلم أيضا. Dan wajib pula baginya untuk mengetahui. أنه إذا احتاج إلى أن يصرح بشيء. Apabila dia butuh untuk menyampaikan sesuatu secara transparan. فليس بالضرورة أن يتكلم بالأسلوب المباشر الغليظ الجاف. Maka tidak harus ketika dia hendak menyampaikannya untuk menyampaikan dan mengucapkannya dengan metode yang keras dan kasar. فقد يكون من المناسب أن يوصل رسالته وتنبيهه وتوجيهه بطريقة لطيفة أدعى للقبول. Boleh jadi yang sesuai ketika dia hendak menyampaikan hal tersebut dengan cara menulis surat atau memberikan peringatan kepadanya dengan cara yang lembut, yang lebih memungkinkan apa yang dia sampaikan itu diterima. من المفاهيم الخاطئة في باب مراعاة المشاعر. Termasuk di antara pemahaman yang keliru dalam hal menjaga perasaan. الحرص على الفوز واكتساب البطولة والانتصار في المواقف. Punya semangat yang kuat untuk memenangkan sebuah perdebatan, sebuah perselisihan, dan menganggap bahwa dia adalah jagoan dalam perkara tersebut di dalam ketika terjadi hal-hal yang menjadi perselisihan antara dia dengan saudaranya. Walau kana dhalika bi jarhil mashahiri wa takdiril khawatiri wal khuruji 'anil adabi wadh-dhauq. Meskipun dia melakukan hal itu menyebabkan terlukainya perasaan saudaranya, perasaan orang lain, dan keluar dari adab yang baik. Wa qad yakunu al-akhar la yastati'u raddan wala jawaba. Dan boleh jadi orang lain tersebut yang dia menyampaikan ucapannya kepada orang-orang tersebut, orang-orang itu tidak mampu untuk memberi sebuah jawaban atau membantah apa yang dia ucapkan. ولم يعلم بأنه قد أدخل نفسه في حديث شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. Lalu kemudian dia tidak sadar bahwa sesungguhnya dia telah terjatuh ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditinggalkan oleh manusia lain karena takut dari keburukannya. وتجد هذا النوع من الرجال والنساء يخاف الجميع منه. Maka engkau mendapati ada dari sebagian kaum lelaki dan wanita di mana orang-orang itu takut untuk bergaul dengannya. وَيَخْشَوْنَ شَرَّهُ وَيَتَّقُونَ لِسَانَهُ وَجَرْحَهُ. Dan mereka takut akan keburukannya dan mereka mengkhawatirkan bahwa orang tersebut akan mengeluarkan sesuatu melalui lisannya yang melukai perasaan mereka. فأي فوز هذا وأنت بغيض يحترز الناس منك ويبتعدون. Maka kemenangan apa yang seperti ini? Engkau merasa bahwa engkau menang sementara manusia justru meninggalkan kamu dan mereka tidak senang untuk bergaul denganmu. قد يكون هذا التعامل الفظ والانتصار على والده أو والدته أو زوجته أو أستاذه. هذا الانتصار والفوز على أبيه أو أمه أو أستاذه أو زوجته. Yang seharusnya bahwa dia memenangkan hal tersebut atau dia merasa menang, ya, ketika dia memberikan pertolongan kepada saudaranya, kepada orang tuanya, kepada istrinya. وهذا النوع يجب عليه أن يعلم. وهذا النوع من الناس يجب عليه أن يعلم. يجب عليه أن يعلم. Dan jenis yang seperti ini dari kalangan manusia wajib baginya untuk mengetahui. يجب عليه أن يعلم أن انتصاره في كثير من المواقف هو عين الفشل. Maka hendaknya dia mengetahui bahwa ketika dia melakukan pembelaan diri dalam sekian kejadian-kejadian, justru itu adalah merupakan kegagalan yang ada pada dirinya. وأن السكوت والتغاضي عن الرد والجرح غالبا هو عين الانتصار خصوصا مع الوالدين مع الزوجة مع الأستاذ وهكذا. Dan bahwasanya diam lalu membiarkan hal tersebut dan tidak membantahnya, hal itu justru akan menjadi kemenangan baginya. Apalagi lebih terkhusus lagi ketika terjadi perselisihan antara dia dengan kedua orang tuanya atau dengan ustadznya atau dengan suami atau dengan istrinya. Min al-mazahir wal mafahim min al-mafahim al-khati'ah fi mura'ati al-masha'ir. Termasuk di antara pemahaman dan pandangan yang keliru dalam menjaga perasaan, 'adam mura'ati al-ahwal wat-tafsil bain al-maqamat. Tidak memperhatikan kondisi-kondisi di dalam setiap keadaan-keadaan. ففي كثير من الأحوال تكون مراعاة المشاعر وجبر الخواطر هي الخلق الأسمى والواجب الأعلى. Dalam banyak kondisi dan keadaan, menjaga perasaan dan memelihara hati orang lain itu termasuk akhlak yang sangat mulia dan merupakan kewajiban yang agung. وهناك أحوال لا يجوز فيها مراعاة الخواطر إطلاقا وهذا أمر متفق عليه بين جميع الناس في حياتهم. Dan di sana ada kondisi-kondisi pula di mana seorang tidak diperbolehkan untuk menjaga perasaan orang lain secara mutlak, dan ini adalah merupakan perkara yang telah disepakati oleh seluruh manusia dan telah datang nas-nas yang menerangkan tentang hal tersebut. ولهذا كل الناس لا يسكتون على كل شيء. Oleh karena itu seluruh manusia mereka tidak bisa disikapi dengan sikap yang sama. Walihada mimma yanbaghi tawdihuhu wa tabyinuhu. Oleh karena itu termasuk di antara hal yang perlu untuk diterangkan dan dijelaskan. Anna mura'at al-masha'ir la ta'ni at-tasahul fi haqqillah. Bahwa menjaga perasaan bukan berarti seseorang bersikap bermudah-mudahan dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah. وأن جبر الخواطر لا يعني السكوت عن الباطل وترك القيام بالواجب الشرعي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Dan bahwasanya menjaga perasaan orang lain dan memperbaiki hati mereka bukan berarti kemudian seorang tidak menegakkan apa yang menjadi kewajiban dia untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. فكما جاءت النصوص الشرعية بالرفق واللين واللطف وهذا هو الأصل. Sebagaimana telah datang nas-nas dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk berlemah lembut, mengucapkan kalimat-kalimat yang lembut, ya. Dan ini adalah merupakan hukum asal. Kama fil ayatil kathirah minha wa qulu lin nasi husna. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak firman Allah yang menerangkan tentang hal itu, di antaranya wa qulu lin nasi husna, ucapkanlah kepada manusia kalimat-kalimat yang baik. فكذلك جاءت نصوص أخرى في الباب والجانب الآخر في أحوال أخرى. Maka demikian pula telah datang dalil-dalil yang lain apabila memiliki kondisi yang berbeda, ya, maka ada pula dalil-dalil yang berbeda, yang berbeda dengan permasalahan menjaga perasaan orang. فقد يحتاج إلى استعمال الأسلوب الآخر لتحقيق مصلحة أو درء مفسدة. Terkadang seorang butuh kepada metode yang lain yang tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menolak sebuah kemudaratan. واستعمال الأسلوبين متقرر في نصوص الوحيين. Dan menggunakan dua metode ini itu telah ditetapkan di dalam nas-nas dua wahyu Al-Qur'an dan Sunnah. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. وليجدوا فيكم غلظة. Demikian pula dalam firman-Nya وليجدوا فيكم غلظة, maka hendaknya mereka mendapati pada diri kalian terdapat sikap yang keras. أبناؤنا فلذات أكبادنا. أبناؤنا فلذات أكبادنا. Anak-anak kita yang merupakan belahan jiwa kita. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memukul mereka. Memukul yang tujuannya untuk mendidik, bukan bertujuan untuk menyiksa. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat dalam keadaan mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka enggan untuk menegakkan salat di saat mereka telah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madajih. Dan pisahkanlah tempat-tempat pembaringan mereka. Hal hunaka ta'arud bain mura'ati al-masha'ir wa bain al-awamir fi hadha al-bab wa bain al-awamir fil bab al-akhar? Apakah ada kontradiksi antara perintah-perintah untuk menjaga perasaan dengan perintah-perintah dalam perkara yang lain yang memerintahkan kita untuk bersikap keras? Al-jawab, maka jawabannya, la ta'arud bain al-awamir bihadha wa bain al-awamir bihadha. Tidak ada kontradiksi antara perintah-perintah dalam bab ini dengan perintah-perintah dalam bab yang lainnya. Illa inda man khafi 'alaihi husnu ikhtilaf al-amrayn 'inda ikhtilaf al-halayn. Kecuali bagi orang yang tersamarkan bagi mereka kebaikan berbedanya dua keadaan, dua perintah ini, dan kebaikan perbedaan yang ada di antara dua kondisi dan keadaan tersebut. Fal awamiru birrifqi hiya al-ashl wa hunaka awamir fil janib al-akhar fi ahwal muayyanah hiya allati tuhaqqiqu al-maslahata wa tadra'u al-mafsadah. Maka perintah-perintah yang menerangkan tentang kewajiban seorang untuk berlemah lembut itu adalah hukum asalnya. Namun ada kondisi-kondisi yang lain yang di sana terdapat perintah-perintah yang berbeda dengan hal tersebut dengan tujuan untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menolak sebuah kemudaratan. Walihada nabiyuna sallallahu alaihi wasallam alladhi kana bil mu'minina rahima يستعمل الشدة في بعض المواضع لوجود الداعي إلى ذلك. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikenal adalah seorang yang rahim, kasih sayang kepada kaum mukminin, beliau menggunakan metode-metode yang berbeda. Terkadang beliau menggunakan metode yang keras dalam sebagian kondisi dan sikap-sikap beliau bersama dengan yang lain. فأحيانا تكون الشدة هي الرحمة ولو كان ظاهرها الشدة. Maka terkadang sikap yang keras itulah rahmat pada hakikatnya, walaupun secara penampakan, secara zahir itu adalah keras. لأن الرحمة الحقيقية بالمعنى الدقيق كما يعرفها ابن القيم رحمه الله بقوله. Sebab rahmat yang sebenarnya, rahmat yang hakiki adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ar-rahmatu sifatun taqtadhi isal al-manafi'i wal masalihi ila al-'abd. Bahwa yang dimaksud dengan rahmat adalah sebuah sifat yang bertujuan untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan kepada seorang hamba. Wa in karihatha nafsuhu, meskipun jiwa itu membencinya. Wa syaqqat 'alayha, dan jiwa itu merasa berat terhadapnya. Fa hadhihi hiya ar-rahmatul haqiqiyyah, maka inilah yang disebut dengan rahmat yang hakiki. Fa arhamun nasi bika man syaqqa 'alayka fi isali masalihika wa daf'il madarri 'anka, maka orang yang paling kasih sayang kepadamu adalah seorang yang kesulitan untuk menyampaikan, orang yang merasa berat untuk menyampaikan kepadamu hal-hal yang justru akan memberikan kemaslahatan kepadamu dan menolak berbagai macam kemudaratan darimu. Wan nusus wal athar wa aqwal as-salaf wal hukama wal udaba fi hadha kathiratun jiddan, dan nas-nas serta riwayat-riwayat yang datang dari para ulama as-salaf dan dari ucapan orang-orang bijak dalam permasalahan ini banyak sekali. ومن تأمل سيرة الصديق الأكبر والفاروق عمر وجد ذلك جليا ظاهرا. Barang siapa yang memperhatikan biografi dari As-Siddiq Al-Akbar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demikian pula Umar Al-Faruq, maka dia akan mendapati hal tersebut. في هذا يقول الشاعر أبو تمام, maka dengan hal ini berkata seorang penyair Abu تمام. أبو تمام. فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم أو فليقس أحيانا وحينا يرحم. فقسى ليزدجر أو لتزدجر. Maka bersikap keraslah agar kemudian mereka berhenti dalam melakukan kesalahan tersebut, dan barang siapa وَمَنْ يَكُ رَحِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَنْ يَرْحَمُ, dan orang yang bersikap rahmat, orang yang bersikap kasih sayang kepadamu, terkadang dia bersikap keras terhadapmu. القسوة هنا بمعنى الصرامة والجد والحزم لا بمعنى العنف والغلظة المفرطة. Maka yang dimaksud القسوة di dalam bait syair ini maknanya adalah bersikap tegas di dalam menyikapi sesuatu, bukan bermakna al-unf wal-ghidhah, bukan bermakna keras dan kasar ya, yang menyebabkan seorang terjatuh dalam kesalahan. Qad yahtajul muallim an yushaddid 'ala at-talibi liyajtahid, terkadang seorang pengajar dia membutuhkan untuk bersikap keras kepada seorang pelajar agar kemudian dia bersungguh-sungguh. قد يحتاج الأب أن يشدد ويحزم الأمر على ابنه ليجتهد. Dan terkadang seorang ayah juga butuh untuk bersikap keras kepada anaknya dengan tujuan agar anak tersebut bersungguh-sungguh. ولصلاحه واستقامته ونفعه. Dan hal itu untuk kemaslahatan anak tersebut agar dia senantiasa mendapatkan manfaat dari sikap itu. ويجب أن يعلم أن المقصود من الانتقال من الرفق واللطف إلى الحزم والتصريح واستعمال بعض الشدة, المقصود هو الإصلاح واستعمال الأنفع لتلك الحال لا التشفي والانتقام والإذلال والإهانة. Dan wajib untuk diketahui bahwa terkadang terjadi perpindahan, pengalihan sikap dari sikap lemah lembut menuju kepada sikap yang keras, tujuannya adalah untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan dan menolak kemudaratan, bukan bertujuan untuk melampiaskan syahwatnya dan melampiaskan apa yang menjadi hawa nafsunya atau melakukan pembalasan dendam terhadapnya. Wallahu huwal muttali' alladhi ya'lamu al-mufsida minal muslih, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui siapa yang berbuat kebaikan dan siapa yang mendatangkan kerusakan. Baqiyat qadaya muhimmah, la'alla Allah an yuyassira lana fi liqa'in akhar an nukmilaha. Masih ada beberapa perkara-perkara penting, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk menyempurnakannya di pertemuan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin, wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa insatikum, wa barakallahu fiikum.